Aja menyek mas, cilik-cilik ngira aku biar jatuh melak latihan lho. Rumah sampe ya disini aku yang ngesane karo sampean. Lele aku rung disana ya raiso jadi bosis lagi tak tanda. Eh, aku yang melu lho. Nah tapi kok jadinya kok benca? Ayo gak apa-apa toh. Kepancen pite bencang. Biar deh, boleh pite wandu ya. Saya ngesane siapa aja? Ya, separuh tingkat loro nih anjur. Separuh tingkat loro. Ya, pas tak ini, colok, swing, colok. Ih, sama yang colok, sama yang colok. Dei, pasanganmu yang paling api, dibeko apa pasanganmu? Colok. Kacau. Terus, ini ngambil. Ada. Ya, tinggi itu warga baru PSHT Ternate, PSHT untuk tahun 2013-2014. Semoga bisa menjadi pedoman untuk bangsa Indonesia. Jadi manusia yang berbudi luhur tahu benar dan salah. Yeay. Aja ngerusak pagar ayu. Yeay. Marai malati mergo aku tahu. Kak ya, semuanya kita semua satu nusa satu bangsa. Satu kali lagi saya pengen dengar kekompakan kalian di luhurku kabeh. Santai. Sagita. Yo, thank you untuk dulur-dulurku. Lagi, Sakita ke masamu yo pendekar lo ya. Pentol, pentol, pentol, pentol, pentol. apa? Iya, pasang dulu, pasang. A, B, C. Kemarin ngelingi eling biyen gitu. Tapi nostalgia gak apa. Pak D, aku pengen pentol. Pentole Pak D. Ada signal Pak D. Aku